Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، الحمد لله yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga di malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan amalan ini adalah amalan yang bernilai ibadah, yang ikhlas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kita akan langsung masuk dalam kitab yang baik ini. Yaitu kitab Al-Mawahib Rabbaniyah. Minal ayatil Qur'ani. Qur'aniyah. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fi kitabihi an-Nafi', Al-Mawahib Rabbaniyah. Al-Mawahibur Rabbaniyah. Qauluhu ta'ala, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dalam surat الحشر ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab, mengeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka di awal kali mereka dikumpulkan untuk dikeluarkan. Yang kalian menduga atau kalian mengira mereka tidak akan dapat dikeluarkan dan mereka juga tidak mungkin keluar. Mereka mengira bahwasanya benteng atau tempat perlindungan mereka akan melindungi mereka dari Allah. Namun kemudian Allah mendatangkan mereka dari apa yang mereka tidak duga dan mereka tidak sangka. Kenyataan tersebut. Dan Allah lemparkan di dalam kalbu mereka rasa takut. Mereka pun menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka dan dengan tangan kaum mukminin yang memerangi mereka. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ayat ini berkaitan dengan Bani Nadhir dari Yahudi. Bani Nadhir dari Yahudi yang mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak tentunya kenabian beliau. Yang kampung-kampung mereka atau tempat tinggal mereka tentunya berada di sekitar Madinah. Mereka tetangga dekat dengan Ahlul Madinah. Yaitu Khaybar. Kemudian mereka tentunya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memerangi mereka dengan kaum mukminin atau bersama kaum mukminin. Yang kemudian mereka menyangka, mereka mengira dengan benteng-benteng mereka di Khaybar kokoh dan kuat, tidak dapat mengeluarkan mereka dari negeri tersebut. Tetapi kemudian mereka terusir dan negeri mereka menjadi puing-puing. Dan sampai hari ini tampak puing-puing tersebut. Maka mereka dikeluarkan dari negeri tersebut dan mereka pun terpaksa menuju ke negeri Syam. Sebetulnya dalam perhitungan manusiawi atau perhitungan manusia, mereka kuat. Demikian juga dalam perhitungan kaum muslimin, mereka kuat. Yaitu mereka Yahudi memiliki kekuatan pertahanan dengan benteng-benteng mereka, tempat tinggal mereka. Tetapi yang menjadi perhitungan yang berjalan itu adalah apa yang Allah tetapkan. Sehingga ketetapan Allah lah yang menang. Ketetapan Allah lah yang mengalahkan mereka. Sampai pun mereka memiliki kekuatan, mereka tidak mampu berhadapan dengan apa yang Allah tetapkan. Demikian kaum mukminin, mereka pun terkagetkan dengan kemenangan yang Allah berikan. Namun itu semua mudah bagi Allah dan tidak sulit bagi Allah, karena tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullah, ma ad'afal yakin fi kulubi kathirin minal mu'minin. Betapa lemahnya keyakinan kebanyakan kalbu kaum mu'minin. Dan itulah yang kita dapatkan. Kebanyakan kita kalbunya lemah, keyakinannya kurang. Tanpa peperangan pun kita lemah kalbunya, yakinnya kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan peperangan. Bahkan kita terkadang lupa Allah, kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupa. Kayak-kayaknya kita hidup sendiri. Gak ada Allah yang maha mengatur, gak ada Allah yang maha melihat, mengawasi, mengetahui. Kayak-kayaknya kita sendiri berada di dunia ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita, sehingga kita berhitung sesuai keinginan, kemampuan, dan kekuatan. Kalau kita katakan kita mau, kita mampu, kita kuat, kita akan mendapatkannya. Kalau tidak, tidak mendapatkannya. Begitu perhitungan kita. Ini adalah menunjukkan lemahnya keyakinan kita. Keyakinan kita lemah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ada'afal yakin fi qulubi kathirin minal mu'minin. Tajiduhumul ana qadistawalla alaihim al-ya'su. Kalian akan mendapatkan mereka, yaitu kaum mukminin, sekarang di hari ini menguasai kalbu, dada-dada mereka rasa atau sifat pesimis. Lemah jiwanya. tidak hanya perkara-perkara yang berat yang dia dapatkan, perkara yang biasa saja, lemah jiwanya. Apalagi perkara yang berat, masalah yang berat, problem yang berat, imannya apa? Lemah jiwanya. Ya tentunya ini juga tidak lepas daripada lemahnya iman. Wa dhannu anna la anna amral ifranja atau wa dhannu anna amral ifranji al-gharbiyyin al-ana wa dhannu anna amral ifranji al-gharbiyyin al-ana sayadhhar wa sayadhum. Mereka bahkan mengira bahwa urusannya orang-orang barat, orang-orang kafir, itu akan tegak di hadapan mereka selama-lamanya dan tidak akan terkalahkan. Sayadhar wa sayadhum. Karena mereka hidup di zaman modern ini, orang-orang kafir barat, mereka menciptakan berbagai alat modern. Mereka menguasai beberapa penguasaan yang membuat kaum muslimin ciut. Inilah yang tadi katakan istawalla alaihi melias, pesimis, ciut nyalinya. Wa anna ahlal iman la qiyama lahum. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah menang. Tidak pernah akan mengalahkan mereka. Wa annahum la budda maglubun. Mereka orang-orang beriman terus-menerus akan terkalahkan, akan dikuasai. Wa a'da'uhum la budda ghalibun. Musuh-musuh mereka bahkanlah yang akan memenangkan dan akan menguasai mereka. Ini yang ada. Sehingga mereka tidak mampu menggertak orang-orang barat, orang-orang kafir. Bagaimana mau menggertak? Belum menggertak sudah ciut duluan. Sehingga kalau mereka dikuasai, diambil, dikeruk apa yang ada pada mereka, atau dengan istilah kata lain dulunya di zaman penjajahan mereka dijajah, ya mereka tidak mampu. Mereka mempersilahkan. Mereka mengalah. Dan tidak hanya zaman penjajah, di zaman modern sekarang ini pun demikian. Sudah ngaku kalah duluan. Dan menyerahkan urusan tersebut kepada orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang kafir, orang barat, orang kafir tentunya. Diserahkan kepada mereka, merekalah yang pantas, merekalah yang lebih baik, lebih pintar, lebih modern, lebih kuasa, lebih ahli, seterusnya. Kaum muslimin ya tidak memiliki apa-apa. Keyakinan ini muncul dan tumbuh di kalbu kaum mukminin. Tentunya mereka yang lemah keimanannya, yang lemah jiwanya. Adapun di sisi para ulama, tidak pernah ada yang demikian ini. Karena mereka ulama as-salihun, orang-orang yang kuat imannya. Atau di sisi mereka yang berjalan di atas ilmu agama dengan yakin, mereka tidak pernah memandang demikian. Tetapi di sebagian besar kaum mukminin yang mereka jauh dari ilmu, jauh dari iman yang benar, yang sempurna, maka demikian. Wa sababu hadza nadharuhum ila al-asbab al-mudraka bil his wa qasarun nadhra wa qasarun nadhra alaiha nadharuhum ila al-asbab al-mudraka bil his. Sebabnya pandangan mereka kepada sebab-sebab yang didapati oleh panca indera mereka. Sebab-sebab yang didapati oleh panca indera mereka atau dirasakan oleh panca indera mereka. Mereka melihat, wah luar biasa. Mereka memegang, waduh ini berat ini. Ini namanya panca indera, merasakan. Apalagi orang-orang kafir barat menguasai media. Dengan berbagai media yang mereka kuasai, mereka gembar-gemborkan apa yang ada pada mereka dari kekuatan, dari kehebatan. Ya kaum mukminin yang lemah keimanannya melihat, wah gak kuat kita ini, gak mampu. Sebabnya mereka melihat dengan apa yang dirasakan didapat oleh panca indera mereka. Wa qasarun nadhara 'alaiha. Dan mereka tidak sempurna dalam melihat, menelaah wa qasarun nadhara 'alaiha wa lam yaqa fi qulubihim anna wara' al-asbab al-mushahada asbaban ghaibiyyah aqwa minha. Tidak pernah terbetik di kalbunya, wal iyadhu billah, ini bahaya. Tidak pernah terbetik di kalbunya bahwa di belakang itu semua ada sebab-sebab yang dapat dilihat atau tidak pernah terbetik di kalbunya bahwa anna wara al-asbab al-mushahada, di belakang sebab-sebab yang mereka lihat dengan panca indera mereka, ada sebab-sebab yang lain, yang ghaibiyah, yang gaib, yang bahkan aqwa minha, lebih kuat dari apa yang mereka lihat dari panca indera mereka. Atau yang apa mereka dapatkan dari panca indera mereka, meraba, memegang, ataupun melihat mereka tidak menduga bahwa di belakang itu ada sebab-sebab ghaibiyah yang lebih kuat. Wa umuran ilahiyah, ada di belakang itu perkara-perkara yang sifatnya ilahi, yang itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La tu'aradu wa la tumana, yang tidak akan mungkin dihalangi, tidak akan mungkin untuk dicegah. wa afatin tutra'u wa quwatin tazul wa da'fan yazul wa umuran la tadkhulu tahta al-hisab. Perkara ilahiyah yang tidak dapat ditolak, tidak dapat dicegah, demikian petaka yang muncul tiba-tiba dan kekuatan yang akan hilang, kelemahan yang juga akan lenyap. Petaka yang bisa saja datang dengan tiba-tiba, kekuatan yang akan hilang dan kelemahan juga yang akan hilang menjadi sebuah kekuatan. Wa umuran la tadkhulu tahtal hisab, dan beberapa perkara-perkara lagi yang tidak dapat diperhitungkan. Tidak dapat diperhitungkan. Ya tentunya yang diinginkan dengan keterangan ini yaitu apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata kasarnya, kalau kita kan melihat 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Tidak ada yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 100, iya kan? Karena perhitungan kita demikian. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan Allah. Suatu yang kuat, mudah bagi Allah menghancurkannya. Hebatnya kota Jepang ketika datang tsunami, porak-poranda kota Jepang. Perhitungan kita kalah. Ini akan dihantam angin kokoh, akan dihantam. Ternyata yang datang air jebol. Di sana ada perhitungan ghaibiyah yang harus kita pertimbangkan, yaitu apa yang datang dari sisi Allah. Karena itu pula lah keterangan ini akan dibawa pada keterangan ayat tadi. Kita mengatakan satu kebaikan, 1 tambah 1 dapat 2. Allah mengatakan satu kebaikan, kalau menurut kita satu kebaikan dapat 1. Kalau Allah satu kebaikan dapat 10. Berbeda kan? Hitungannya berbeda. Satu kebaikan dapat 10. Bahkan kata Allah, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 10, sampai lebih 700 kali lipatnya, dan bahkan lebih daripada itu. Ya kalau kita hitung-hitung, 1 dapat 1, wajar kan itu perhitungan kita. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berhitung dengan hitungan duniawi. Tetapi lihatlah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan tadi, afatun tutra, ada petaka yang tiba-tiba muncul, kekuatan yang tiba-tiba lenyap, kelemahan yang juga tiba-tiba lenyap diganti dengan kekuatan. Wa umur la tadkhulu tahtal hisab, perkara-perkara yang tidak bisa terhitung dan tidak masuk akal dalam perhitungan kita. Inilah yang perlu kita yakini. Ya contoh yang lain, kita bersedekah. Sedekah kan berarti keluar uangnya, keluar hartanya. Kita pikir dengan sedekah habis harta kita. Ternyata bukan habis. kita tambah banyak hartanya dengan sedekah. Demikian dengan zakat, tambah banyak hartanya. Kan seharusnya dikeluarkan habis. Tetapi kok dikeluarkan bisa tambah banyak. Perhitungan kita habis, itulah perhitungan manusia. Perhitungannya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Ini yang tidak dapat dihitung oleh kaum muslimin. Atau ini yang tidak dapat dicerna oleh sebagian besar kaum mukminin, kaum muslimin. Sehingga mereka berhitungnya dengan hitungan duniawi. Mereka lupa mereka memiliki Rabb Allah yang maha perkasa, tidak ada yang mengalahkannya. Maha kaya, yang kekayaannya tidak pernah kurang. Dan maha tentunya memiliki. Kita adalah miliknya. Dia berhak mengatur. Dia berhak menetapkan. Kita tidak berhak mengatur. Kita hanya menerima aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaula ahlul kitab dhawul quwa wa syauka. Mereka ahlu alkitab Banu Nadir Yahudi. Mereka sebetulnya dhawul quwa wa syauka. Mereka memiliki orang-orang yang dikenal. Orang-orang yang kuat, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan keahlian. Qad gharrathum anfusuhum. Tetapi mereka tertipu dengan diri-diri mereka. Tertipu dengan diri-diri mereka. Mereka mengatakan, kami kuat. Ya, mohon maaf. Ini juga sebagai keterangan yang perlu untuk kita ketahui. Kekuatan itu apa yang Allah kuatkan. Kalaupun seorang nampaknya dia kuat, tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sakit flu saja. Kuat dia. Flu langsung monyor ingusnya. Badannya loyo. Padahal dia kuat ini. Sekali pukul tumbang. Tapi datang flu. Mau mukul begini, kepukul. Ini gambarannya. Jadi kekuatan bukan milik kita. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan milik Allah. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka dirinya hebat, kuat. Wa dhannu anna husunahum mani'atuhum. Mereka juga mengira benteng-benteng mereka, benteng-benteng pertahanan mereka, tempat-tempat persembunyian mereka, tempat pertahanan mereka dapat melindungi mereka. Kita aman kalau di benteng ini, di istana ini aman, tidak akan ada yang bisa masuk. Tetapi apa? Allah mendatangkan kepada mereka penguasaan yang lainnya terhadap mereka. Wa annahum yamtani'una fiha, bahwasanya mereka akan terlindungi dengan benteng-benteng ini, tempat-tempat pertahanan ini. Walam yakhthur fi qulubil mu'minin khurujuhum minha. Dan bahkan kaum mukminin pun pada benak mereka, kalbu mereka lam yakhtur. Mereka tidak pernah terbetik bahwa orang ini akan kalah dan mereka akan keluar dari benteng-benteng mereka dengan tertawan. Kaum muslimin tidak pernah mengira hal tersebut. Karena luar biasa. Tempat pertahanannya pernah diperlihatkan sebuah gambar Khaybar yang masih puing-puing karena dia merupakan tempat di sisi kota Madinah, atau bukan di kota tapi agak menjauh dari kota Madinah, yang jelas bertetanggaan dengan kota Madinah. Wallahu a'lam bisawab. Ya tentunya kalau itu benar adalah Khaybar, atau benar itu adalah benteng-benteng mereka, memang benar bahwa itu menjadi pertahanan yang aman bagi mereka. Yang aman bagi mereka. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi manusia tetaplah makhluk. Manusia tetaplah lemah. Manusia tetaplah hamba yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Yahudi, Bani Nadir, Fir'aun dengan bala tentaranya lenyap. Demikian Raja Namrud dengan kekuasaannya juga lenyap, dan yang lainnya. Tidak ada yang kekal selama-lamanya, namanya makhluk. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perkasa, yang kuat atau maha kuat hanyalah Allah. Maka qad gharrathum anfusuhum wa dhannu anna husunahum mani'atuhum wa annahum yamtani'una fiha wa lam yakhtur fi qulubil mu'minin khurujuhum minha hatta ja'ahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Sampai kemudian datang keputusan dan ketetapan dari Allah apa yang mereka tidak duga dan mereka tidak perhitungkan. Wastawalla alaihimud da'fu. Kemudian sifat lemah pun telah menggerogoti mereka. Wal kharabu min haitsu la yas'urun. Dan kerusakan dan pengrusakan juga telah menimpa mereka dari apa yang mereka tidak duga, mereka tidak kira. Walil kafirina amthaluha. Demikian orang-orang kafir. Atau amthaliha. Walil kafirina amthaliha. Dan demikian oleh orang demikian orang-orang kafir yang semisalnya. Sehingga mereka orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka ini dilemparkan di kalbu mereka oleh Allah rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang amat sangat. Dan disebutkan oleh para ulama, bahkan inilah yang menjadi sebab yang paling utama kalahnya mereka. Dan bahkan inilah yang tidak mereka duga. Mereka terkalahkan sampai mereka dikuasai dan kemudian ditawan, dikeluarkan dari negeri mereka. Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau sendiri berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba wa huwa al-khawfu asy-syadid alladhi huwa jundullahul akbar. Kata beliau, rasa takut yang amat sangat yang menimpa mereka, orang-orang Yahudi ini, bahkan suatu yang mereka tidak duga. Karena rasa takut yang sangat ini, huwallazi jundullahul akbar, inilah tentara Allah yang paling kuat yang menyerang mereka. Ya, sebelum berhadapan dengan Rasulullah dan kaum mukminin, diserang dulu mereka dengan rasa takut, dan itu adalah tentaranya Allah. Allah yang memberikan rasa takut tersebut. Ya, mohon maaf, dengan senjata apa saja yang dimiliki, dengan peralatan apa saja yang dimiliki, kalau seorang sudah takut, yang gak bisa menggerakkan dan memainkan senjata tersebut. Takut duluan. Karena itu dikatakan inilah tentara Allah yang kuat, yang menghadapi mereka pertama kali. Alladzi la yanfa' ma'ahu 'adadun wa la 'uddah wala quwa wala shiddah. Kata beliau dalam tafsir beliau, yang tidak bermanfaat berhadapan dengan rasa takut ini, jumlah, tidak bermanfaat jumlah. Kalaupun jumlahnya banyak tapi penakut, ya tunggang langgang lari. Kalaupun memiliki uddah, perbekalan yang hebat, peralatan lengkap, persenjataan canggih, tapi tidak berani, takut, lari. Demikian wala quwa wala syiddah. Tidak bermanfaat kekuatan dan tidak bermanfaat apa yang mereka miliki dari pertahanan. Tidak bermanfaat. Maka tentunya dengan keterangan tadi, yang paling penting bagi kaum mukminin, pertama, mereka memiliki keimanan. Dengan iman ini mereka berpegang. Kedua, tentu, dan keimanan diraih dengan mereka mengerti dan belajar ilmu agama. Ini sering kita tekankan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mereka jangan berhitung dengan perhitungan indrawi, tapi mereka berhitung apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah, segala sesuatunya mudah dan tidak ada yang mustahil. Seberapa kuatnya mereka orang-orang kafir, orang-orang barat, kafir atau siapa saja yang menjadi musuh-musuh Allah, tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah, dan tentunya tidak akan dapat mengira bagaimana perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Inilah yang penting bagi kita semua untuk kita ketahui, dan tentunya dengan keterangan ini seorang mukmin mengambil pelajaran yang besar. Dia jangan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jangan meremehkan apa yang ada di sisi Allah. Karena itulah kita disuruh untuk bertawakal, bersandar kepadanya. Kalau kita bertawakal, bersandar kepadanya, dia yang akan menjadi penanggung jawab. Bukan kita, dia. Berapapun ujian, cobaan, tidak akan mampu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menghilangkan, melenyapkan itu semua sebagaimana dia yang mendatangkan. Dia yang menetapkan. Dia pula yang mampu untuk menghilangkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Kita cukupkan karena telah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.